cobaan dunia, syubhat, syahwat. Taib. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, dari hadith Abu Mudaynah Abdullah bin Hafs radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adalah dua sahabat, apabila di antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertemu, maka mereka tidak berpisah sampai salah satunya membacakan kepada yang lain surah ini, surah Al-Asr, hingga selesai. Thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar. Kemudian mereka pun mengucapkan salam, berpisah. Maksudnya, mengapa kok dibaca sebelum berpisah? Untuk mengingatkan. Hati-hati dalam menjalani kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang merugi. Kecuali, nah ini, orang yang beriman, beramal saleh, at-tawasi bil haq, wat-tawasi bis sabr. Alhamdulillah. Hadis yang kita sebutkan tadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan suratul Asr. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa ila huna tafaddalu hafizakumullah.